wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri fa yuhaddu kullun minhuma khamsina jalda wa yuwarrabu nisfa'am. Ini membahas tentang hukuman yang didapatkan bagi seseorang pezina yang dia berstatus sebagai budak, baik budak laki-laki atau perempuan. Jadi masih membahas tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina. Seperti sebagian besar hukum fikih, bahwa zaman dahulu status manusia ini ada yang merdeka dan ada yang budak. Dan sebagian banyak hukum fikih, hukum-hukum yang dimiliki oleh budak ini adalah separuh dari hukum orang merdeka. Termasuk di dalam hal ini, di dalam hal hukuman zina. Jadi baik budak laki-laki ataupun perempuan, di saat dia melakukan zina, maka hukumannya tidak seperti orang yang merdeka, akan tetapi hukumannya separuh dari orang yang merdeka. Jadi bila dia mendapatkan hukuman 100 cambukan, maka dia hanya mendapatkan 50 cambukan. Mohon maaf ya. Bila mereka berdua melakukan zina, jadi budak ini tidak mungkin memiliki status muhson ya, karena di syarat sebelumnya, syarat ihson adalah hurriyah yang ketiga ya. Syarat seorang memiliki status muhson adalah merdeka. Jadi budak ini selamanya tidak bisa memiliki status muhson. Artinya hukuman zinanya hanya satu, yaitu cambukan dan pengasingan. Dan dikarenakan hukumannya separuh dari hukuman orang merdeka, maka dia dicambuk 50 kali dan diasingkan selama separuh tahun. Jadi setengah tahun ya. Kalau orang merdeka 1 tahun penuh, kalau budak hanya setengah tahun. Walau qala al-musannifu wa man fihi rikun hadhu ila akhirih lakana aula liya ummal mukataba wal bu'ad wa ummal walad. Jadi di dalam istilah fikih ada istilah abet ya. Kalau abet ini berarti budak yang statusnya murni budak, tidak ada perjanjian apapun dengan sayyid, tidak ada hal-hal yang menuntutnya merdeka. Kalau abet dan amat. Jadi di sini ada satu kritikan dari Fathul Qorib ke Kitab Takrib, bahwasanya andai kata pilihan kata al-abdu wal-amah ini diganti dengan ma fihi rikun, maka niscaya pilihan kata itu akan lebih baik, karena mencakup budak-budak yang lain, yaitu budak mukatab, budak muba'at, dan budak umul walad. Wa hukmul liwati wa ityanil baha'imi ka hukmi zina. Faman lato bisahsin bi anwati ahu fi duburihi hudda alal madhab. Hukum melakukan liwat, yaitu hubungan antara laki-laki dan lelaki ya, hubungan gay. Dan juga hukum ityanil bahaim, yaitu hubungan badan dengan hewan, itu hukumnya seperti zina. Jadi zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara dua laki-laki, dan hubungan antara manusia dengan binatang, ini hukumnya sama seperti zina. Maka apabila ada seseorang laki-laki yang seorang laki-laki yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain, ke dalam anus laki-laki lain, ini menurut pendapat hukumnya sama dengan zina. Jadi tergantung statusnya apakah muhson ataupun tidak. Kalau muhson berarti rojam, kalau tidak berarti dicambuk 100 kali. Waman ata bahimatan khudda kama qala al-musannifu lakinn ar-rajiha annahu yu'azzar. Dan seseorang yang berhubungan dengan hewan yang alat kelaminnya dimasukkan ke kelamin hewan, maka menurut musannif dia juga mendapatkan had ya, mendapatkan hukuman. Tetapi menurut pendapat yang kuat, orang yang melakukan tindakan itu tidak mendapatkan had seperti zina, tetapi dia berhak untuk ditakzir, berhak untuk ditakzir oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah yang memang ditugaskan untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat. Jadi takzir ini nanti akan ada penjelasannya tersendiri, bahwa ini merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang tidak ada ketentuannya di dalam dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Waman watiya ajnabiyatan fi madunal farji uzira. Dan seseorang yang melakukan hubungan seseorang laki-laki yang melakukan hubungan badan kepada perempuan lain yang bukan istrinya, dan hubungan itu tidak dilakukan di alat kelaminnya, maka dia berhak untuk ditakzir. Wala yablughul imamu bitakziri adnal hudud. Jadi seorang imam dialah yang berhak menentukan takzir atau hukuman apa yang diberikan. Jadi takzir ini tidak ada ukuran pasti, tidak ada ketentuan pasti. Semuanya dipasrahkan kepada imam. Yang menjadi ukuran pasti adalah takzir tidak boleh melebihi minimal had, ya. Takzir tidak boleh melebihi minimal had. Dan had ini ada beberapa macam dari syariat. Jadi ada had untuk seorang yang merdeka, dan ada juga had yang untuk seseorang yang budak. Jadi tidak boleh melebihi minimal had dari keduanya. Dan had yang paling sedikit adalah 40 cambukan, ya, 40 cambukan bagi seorang yang merdeka. Artinya bila seorang imam melakukan takzir kepada seseorang dan dia adalah seorang yang merdeka, dan imam memilih takzir berupa mencambuknya, maka cambukan itu tidak boleh melebihi 40 kali. Dan bila yang ditakzir adalah seseorang yang budak, maka tidak boleh melebihi 20 kali, karena keduanya, yaitu jumlah 40 dan 20, ini merupakan minimal takzir mereka berdua. Fa in azzara 'abdan wajaba ayyan kusa fi ta'zirihi an 20 jaldah. Aw azzara hurran wajaba ayyan kusa fi ta'zirihi an 40 jaldah. Li'annahu adna haddi kullin minhuma. Ini yang saya baca keterangan seperti tadi, ya. Jadi bila imam mentakzir seorang budak, maka harus kurang dari 20 cambukan. Dan bila mentakzir seorang yang merdeka, maka harus kurang dari 40 cambukan. Jadi budak 20, merdeka 40. Karena jumlah itu memang jumlah minimal takzir mereka berdua. Faslun fi bayani ahkamil qadhfi. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum qadhf. Qadhf atau menuduh seseorang dengan berzina. Wahwa lugatan ar-ramyu. Kata qadhf, makna lugat dari kata qadhf adalah romyu. Romyu biasanya diartikan dengan melempar, tapi kadang juga punya arti menuduh menuduh sesuatu. Wasar'an ar-ramyu bizina ala jihati ta'yir. Makna qadhf secara syariat adalah menuduh zina dengan tujuan menghina seseorang, menjelekkan seseorang atau menghina seseorang, mencacat seseorang. Litahrujah syahadatu bizina. Jadi mengapa ada tambahan pengertian ala jihad ta'yir atau menjelekkan seseorang? Karena untuk mengeluarkan persaksian zina. Jadi persaksian zina ini tentunya juga ada tuduhan zina. Namun tuduhan itu dilakukan atas dasar kesaksian, ya, dikarenakan kesaksian, bukan dikarenakan ingin mencela orang lain. Wa idza qadzafa bidzalin mu'jamah ghairahu bizina kaqaulihi zanaita fa alaihi haddul qadzfi 80 jaldah kama sayati. Bila seseorang menuduh zina orang lain seperti dia mengucapkan zanaita, engkau telah berzina, maka dia berhak mendapatkan hukuman berupa 80 cambukan. Hadza illam yakunil qadhifu aban au uman wa in alaya kama sayati. Bila yang dituduh zina adalah ibu atau ayahnya, itu memiliki hukum yang berbeda. Jadi menuduh seorang melakukan zina ini hukumannya adalah 80 cambukan. Namun tuduhan itu tidak berlaku kepada ibu dan ayah, ya. Ibu dan ayah ke atas ataupun ke bawah, ya. Mohon maaf, ke atas. Jadi ayah hingga ke atas, nasabnya ke atas, dan ibu juga nasabnya ke atas, ini tidak berlaku hukuman menuduh zina.